طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله سلام طيب الله سبحانه وتعالى. اللهم لك الختام، لنجدكان pembahasan dari kitab التفسير الميسر juz yang ke-6. Dan insya Allah pagi ini kita akan melanjutkan pembacaan dari surah Al-Ma'idah ayat yang ke-13. Nah, silakan dibaca. Bu Hayati baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Maka dengan sebab mereka melanggar janji mereka, kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka mengubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya. Dan mereka melupakan sebahagian dari apa yang mereka diingatkan. Dan kamu senantiasa akan melihat orang yang khianat di antara mereka kecuali sedikit di antara mereka. Maka maafkan dari mereka dan biarkanlah. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Alfa'u harfu istinaf. Bima jarwa majrur. Nakdi. Nakdi. Apa? Nakdi. Apa ya Ustaz? Isim majrur. Ustaz. Itu kayaknya maknya Mak Zaidah gitu ya. Jadi nakdinya majrur. Ya majrur sih majrur him mudhafun ilai mithaqa maf'ulun bi hum mudhafun ilai mithaqa maksudnya dari mana maf'ul bi dari apa ya maksudnya sebenarnya dari ya dari naqdihim dari naqdihim on ya dianggap fi'il ya Ustaz. Jadi nakdihim ini master beramal fi'il. Nah. La'ana fil madi fa'ilnya na hum maf'ulun bi. Alwa harfu atfin ja'alna fil madi nanya sebagai fa'il uluba Uluba maf'ulun bih hum mudhafun ilaih. Qasiyah qasiyatan maf'ulun bih sani. Yuharrifu na fil mudhari al-waw sebagai fa'il al-kalima maf'ulun bih. An mawadi'ihi jar wa majrur. Hanya mudhafun ilaih ya. Wa alwaw harfu atfin nasu fi'il madi alwaw sebagai fa'il haddon maf'ulun bi mimma jarwa majrur dhukiru fi'il madi mabni lil majhul alwaw sebagai na'ibul fa'il bihi jarwa majrur alwaw harfu atfin la harfu nafin tazalu fi'il mudore fa'ilnya dhamir mustatir anta tatoli'u fi'il mudhari fa'ilnya dhamir mustatir anta ala kho'inatin jarwa majrur minhum jarwa majrur illa harfu istina qalilan mustasna minhum jarwa majrur fa'fu alfa'u harfu anfin ini bacanya apa? Oh, fu ya. Fi'il aman. I'fu. U'fu. U'fu fi'il amar. Fa'ilnya domil mustatir anta. Anhum jarwa majrur. Al-waw harfu atfin. Isfahu fi'il amar. Fa'ilnya domil mustatir anta. Inna harfu tawkidin wa nasbin. Allaha lafzul jalalah sebagai isim inna. Yuhibbu fi'il mudore. Fa'ilnya dhamir mustatir huwa al-muhsinina maf'ulun bi. Fabi sababi naqdi haula'il yahudi li'uhudihim al-mu'akkadata torat min rahmatina waja'alna qulubahum ghalidatan la talinu lil imani yubaddiluna kalamallahi allazi anzalahu ala Musa wa huwa Tawrat wa taraku nasiban mimma dhukiru bihi falam ya'malu bihi wa la tazalu ayyuhar rasulu tajidu minal yahudi khiyanatan wa ghayra fahum alamin ghayran fahum nah itu bukannya wa ghadra oh ya wa ghadra fahum alamin haji aslafihim illa qalilan minhum fa'fu an su'i mu'amalatihim laka wasfah anhum fa inna allaha yuhibbu man ahsana al-afwa wasfaha ila man asa'a ilaihi wa hakadha yajidu ahlu zayghi sabilan ila maqasidihim dihimus sayyati bitahrifi kalamillahi wa ta'wilihi ala ghairi wajhihi fa in ajazu an tahrifi wa ta'wili taraku ma la yattafiqu ma'a ahwa'ihim min syar'illahi alladhi la yathbutu 'alaihi illa al-qalilu mimman asamahu Allahu minhum. Lalu disebabkan oleh pelanggaran kaum Yahudi terhadap perjanjian yang telah ditetapkan pada mereka, kami usir mereka dari rahmat. Bukan kami. Usir, kami jauhkan aja. Jauhkan ya. Kami jauhkan mereka dari rahmat kami dan kami jadikan hati-hati mereka keras, tidak melunak untuk menerima keimanan. Mereka mengubah-ubah kalamullah yang diturunkannya pada Musa alaihi salam yaitu Taurat dan meninggalkan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Sehingga mereka tidak mengamalkannya. Dan kamu wahai Rasul akan menjumpai pengkhianatan dan kecurangan. Mereka itu berada di atas sifat para pendahulu mereka, kecuali sebagian kecil dari mereka. Maka maafkanlah bentuk hubungan yang buruk mereka kepadamu. Dan berapang dadalah menghadapi mereka, terhadap mereka. Karena sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik dan memaafkan dan berlapang dada terhadap orang yang berbuat buruk padanya. Demikianlah membela kebatilan mendapatkan jalan untuk mewujudkan tujuan buruk mereka dengan cara mengubah kalamullah, mentakwilnya dengan arti yang tidak sesuai. Apabila mereka tidak punya jalan untuk merubah dan mentakwil, mereka meninggalkan apa-apa yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka dari ajaran syariat Allah dan tidak bertahan di atasnya, kecuali sebagian kecil dari mereka yang Allah jaga. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ Inna Allah yuhibbul muhsinin. Maka disebabkan karena mereka melanggar janji mereka, la'annahum, maka kami laknat mereka. Wa ja'alna qulubahum qasiyah, dan kami jadikan hati mereka mengeras. Yuharifuna al-kalima amma wadi'i. Mereka berusaha merubah kalimat, ya maksudnya merubah makna suatu kalimat dari tempatnya. وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ, dan mereka melupakan bagian dari apa yang telah diperingatkan dengannya. Maksudnya apa? Jadi ini bicara tentang orang Yahudi, ya. Bahwa orang Yahudi itu sering melanggar perjanjian, maka Allah jauhkan mereka dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan malah mereka dijadikan makin keras hatinya, artinya makin sulit menerima kebenaran. Kenapa? Karena mereka yuharifuna al-kalima amma wadi'ihi, sering melakukan yang namanya tahrif. Tahrif itu adalah merubah huruf-huruf ya Taurat. Ya, kalau ada ayat Taurat yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka rubah. Ya, entah dengan merubah ayatnya atau memalingkan maknanya ke makna yang mereka inginkan. Wa nasu hadzam mimma dzukiru bi, dan mereka melupakan bagian ya dari apa yang telah diperingatkan kepada mereka. Maksudnya mereka melupakan ya isi dari Taurat. Wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum. Ya. Mereka senantiasa melakukan ya pengkhianatan kecuali sedikit dari mereka. Ini sifatnya orang Yahudi. Fa'fu anhum wasfah. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang berbuat kebaikan. Jadi dalam ayat ini terkandung keutamaan dalam hal apa? Memaafkan ya orang yang menzalimi kita. Ya. Karena kalau kita memaafkan orang lain, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berharap agar Allah pun memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Ya. Kalau Rasulullah saja terhadap orang Yahudi yang sangat membangkang diminta untuk memaafkan mereka, apalagi kalau misalnya yang mengganggu kita adalah orang Islam, tentu mereka lebih berhak lagi untuk dimaafkan. Ya, jadi semarah-marahnya kita sama orang, ya jangan sampai menutup pintu maaf untuk mereka. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Semuanya Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Nah, jawab Fatim. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu hadzan mimma dzukiru bih. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة فَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Dan dari orang-orang yang telah mengatakan sesungguhnya kami orang Nasrani, maka kami ambil perjanjian mereka, maka mereka melupakan sebagian dari apa yang diperintahkan dengannya, maka kami tumbuhkan di antara mereka permusuhan, kebencian sampai hari kiamat. Dan kelak akan Allah kabarkan kepada mereka dengan apa yang telah mereka kerjakan. Al-wawu harfu isti'naf minal ladzina jar wa majrur. Qalu fi'lun madin, al-wawu sebagai fa'il. Inna harfu taukidin wa nasbin. Na ismu inna nasara khabarina sadaq. Ya. Akhadna fi'lun madin na sebagai fa'il, mitsaqa maf'ulun bih, hum mudhafun ilaih. Al waw harfu jawab apa harfu maka kata? Al waw harfu atfin aja saja. Heeh. Al waw al fa'u harfu atfin, nasu fi'lun madin, al waw sebagai fa'ilnya, hadzan hazan mafulun bih zaid. Nah, mimma jar wa majrur, dzukiru fi'lun madhin, fi'lun madhin naqis zaid. Majhul ya. Nah, wawu sebagai naibul fa'il, bihi jar wa majrur, al fa'u harfu atfin, arwayna fi'lun madhin na sebagai fa'il, baina dharabhum mudhafun ilaih, al ada al-adawata maqfulun bih, al-waw harfu atfin, bagdo'a maktub ke al-adawat, ila yaumi jar wa majrur, al-qiyamati mudhafun ilaih, al-waw harfu atfin, saufah harfu istiqbal saja. Ya, saufah harfu istiqbal. Yunabbi'u fi'lun mudhari'un, hum sebagai maqfulun bih, Allahu lafzul jalalah sebagai fa'il, bima jar wa majrur, kanu fi'lu madhi naqis, alwa'u isim kanu, yasna'una fi'lu mudhari'un, alwa'u sebagai fa'il, jumlah fi'il dan fa'il sebagai khobar di kanu. Wa akhadna 'ala alladhina idda'u annahum ittiba'ul wa khanna 'ala alladhina da'aw annahum ittaba'ul masih attiba'al masih attiba'al masih Isa attiba'ul ya kabarnya ya attiba'ul masih Isa alaihi salamu waliyasu kadzalika walaisu walaisu kadzalik al ahdu al muakkadu alladhi akhadnahu ala bani israila bi anna yutabi'u rasulahum wa yansuruhu wa yansuruhu wa yu'aziruhu fabaddalu dinahum wa taraku nasiban mimma dhukiru bihi falam ya'malu bihi kama sona'al yahudu fa'alqayna bainahumul adawata wal bagdha'a ila yaumil qiyamati wa sawfa bainah yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'una yaumal hisabi wasayu'aqibuhum ala soni'ihim. Dan kami mengambil atas orang-orang perjanjian saya. Orang-orang yang mengklaim bahwasanya mereka mengikuti Isa masih Nabi Isa alaihissalam, dan tidaklah demikian. dan janji mereka, apa janji kami pastikan janji mereka kami ambil ya, Ustaz. Gimana gimana? Dan kami muakid pasti janjian yang diperkuat yang kami ambil dari Bani Israel adalah janji yang diperkuat yang kami ambil dari Bani Israel adalah bahwa bahwasanya mereka mengikuti Rasul mereka dan menolongnya wa yu'aziruhu tadi sama mendukung ya mendukung ya mendukungnya maka kami gantikan lalu mereka mengganti agama mereka dan meninggalkan sebagian dari apa yang diperintahkan dengannya maka tidak mereka melakukan dengan perintah itu sebagaimana mereka kaum Yahudi membuat sebagaimana dilakukan oleh orang Yahudi gitu. Oh gitu. Nah, maka kami Al-Qaina kami pertemukan ya. Kami masukkan. Kami lemparkan, kami masukkan di antara mereka permusuhan dan kebencian hingga hari kiamat dan kelak Allah akan mengabarkan kepada mereka dengan apa dahulu mereka kerjakan dan pada hari perhitungan. Dan pada hari perhitungan dan akan dibalas mereka atas apa yang telah mereka kerjakan. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu hadzan mimma dzukiru bih. فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Dan di antara orang-orang yang mengatakan bahwasannya mereka, dan di antara orang-orang ada yang mengatakan sesungguhnya kami adalah orang Nasara. Akhana misakum, lalu kami ambil perjanjian dari mereka. Fanasu hadza mimma dzukiru bih. Lalu mereka pun melupakan bagian ya dari apa yang telah diperingatkan kepada mereka. Jadi baik Yahudi maupun Nasrani sama ya sifatnya. Mereka mengambil perjanjian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati Rasul mereka. Namun yang ada apa? Mereka melupakan ya Rasul dan kitab yang turun kepada mereka yaitu Injil. Fa'aghrayna bainahumul adawata wal bagdha'a ila yaumil qiyamah. Lalu kami masukkan di antara mereka ada permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Ya, jadi Allah masukkan ke dalam dada orang-orang Nasrani kebencian dan permusuhan sama mereka sendiri sampai hari kiamat. Dan ini terbukti ya. Orang Kristen itu kan terpercaya menjadi Protestan dan Katolik ya. Dan ini kalau kita baca sejarah ya, kita baca sejarah di antara sebab-sebab yang menyebabkan kekalahan orang-orang Nasrani terhadap kaum Muslimin itu karena perpecahan mereka sendiri ya. Orang Katolik nggak mau bantuin orang Protestan dan sebaliknya. Sehingga ketika mereka berperang melawan kaum Muslimin, mereka tidak saling membantu satu sama lain. Ya. Jadi ini memang hukuman bagi orang Nasrani. Kalau jadikan kebencian ya, di antara mereka sendiri, sesama mereka saling membenci. Apalagi kalau di zaman era ke-8 gitu ya, itu kan betul-betul ya orang Katolik itu sangat memusuhi orang Protestan. Bahkan mereka saling berperang gitu. Nah, jadi ini merupakan hukuman bagi mereka. Wasaufa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasta'un, dan Allah akan memberitakan kepada mereka, memberitahu mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Nah. Ya baca mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepada kalian, menjelaskan kepada kalian apa yang banyak hal dari kitab yang kalian sembunyikan dan banyak pula yang dibiarkan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Ya harfun nida, ahla munada, al-kitabi mudhafun ilaihi, qad harfu tahqiqin, ja'a fi'lun madhin, kum maf'ulun bihi, rasulu fa'iluhu, na dhamir maf'ulun bih kedua. Yubayyinu fi'lun mudhari'un, fa'ilnya dhamir mustatir huwa, lakum jarwa majrurun, kathiran maf'ulun bihi, mimma jarwa majrurun. Kuntum fi'lun madhin naqis, tum isim kuntum, tukhfuna fi'lun mudhari'un, alwawu fa'iluhu, minal kitabi jarwa majrurun, jumlahnya khobar dari kuntum. Alwawu harfu atfin, ya'fu fi'lun mudhari'un, dhamirnya huwa fa'il ya, mustatir, an kathirin, jarwa majrur. Qad harfu tahqiqin, ja'a fi'lun madhin, kum maf'ulun bihi, minallahi jarwa majrurun, nurun fa'il, alwaw harfu atfin, kitabun ma'tuf ala nurin, mubinun sifat dari kitab. Tuna'at. Tafsirnya, ya ahlal kitabi minal, ya ahlal kitabi minal yahudi wan nasara, قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفونه عن الناس مما في التوراة والإنجيل ويترك بيان ما لا تقتضيه بيان ما لا تقتضيه الحكمة. الحكمة تقتضيه الحكمة. نعم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وهو القرآن الكريم. Wahai ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, telah datang kepada kalian Rasul kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kalian banyak dari yang kalian sembunyikan dari manusia, dari kitab Taurat dan Injil, dan yang kalian tinggalkan penjelasannya yang kalian biarkan hikmahnya. Dan telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang menjelaskan, yaitu gimana yang malatak bedihil hikmah, gimana yang kalian biarkan hikmahnya, begitu Ustaz? Biarkan. Ini bukannya artinya dan meninggalkan penjelasan apa yang tidak sesuai dengan hikmah gitu aja kali. Kalian biar tinggalkan penjelasan apa yang tidak sesuai dengan hikmah. Dan sungguh telah datang kepada kalian cahaya dan kitab yang menjelaskan dari Allah, dan itu adalah Al-Qur'an Al-Karim. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu 'an katsir. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. Wahai ahli kitab, sungguh telah datang kepada kalian Rasul kami yang menjelaskan kepada kalian banyak perkara dari apa yang kalian takutkan, ya, dari kitab tersebut. Wa ya'fu an katsir, dan ia memaafkan banyak kesalahan kalian. Qad ja'akum minallah, sungguh telah datang kepada kalian dari Allah nur wa kitab mubin, cahaya dan kitab yang jelas. Nah, ini merupakan peringatan ya kepada ahli kitab, yaitu orang Yahudi Nasrani, bahwa Allah telah mengutus kepada mereka para rasul ya, yang menjelaskan kepada mereka hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan kepada mereka tentang surga dan neraka, maka tidak ada lagi ya hujjah bagi mereka ya, karena kalau rasul telah diutus, kita telah diturunkan, tidak ada lagi ya yang bisa beralasan ya. Mereka wajib beriman kepada ya Allah, rasulnya dan kitabnya. Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabum mubin, sungguh telah datang kepada kalian dari Allah cahaya ya dan kitab yang jelas, yaitu apa? Al-Qur'anul Karim ya. Jadi ini merupakan perintah kepada orang Yahudi Nasrani bahwa selepas Nabi Musa dan Isa, mereka wajib beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Karena syariat yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat penyempurna ya seluruh syariat yang dibawa sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua orang Yahudi dan orang Nasrani wajib beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Saya baca satu lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yahdi bihillahu manittabarid wa nahu subulas salami wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keriduannya, yaitu jalan yang lurus, dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya dengan izin Allah. Dan Allah memberi petunjuk kepada mereka kepada jalan yang lurus. Yahdi fi'lun mudore, bihi jar majrur Allahu fa'ilun, manit taba'a man orang man bisa Allah mausul. Allah tadi kan lafz jawab fa'il ya, fa'il man apa maf'ulun bih ya, man tu isim isim mausul maf'ul bih gitu, ismi mausul maf'ulun bih, terus ittaba'a fil madi, ittaba'a fi'lun madi, ridwana maf'ulun bih ya, ridwana maf'ul bih, ridwana mudof hu mudofun ilaih, jangan bilang bilangnya alha'u, oh alha'u mudofun ilaih, subula maf'ulun, maf'ul bih yang kedua, maf'ul bih yang kedua, subula mudof salami mudofun ilaih, alwaw harfu atfin yukhriju fi'lun mudore hum fa'ilun hum maf'ulun bih, hum maf'ulun bih, minad zulumati jar majrur ilan nuri jar majrur biiznihi jar majrur, alha'u mudofun ilaih, alwaw harfu atfin yahdi fi'lun mudore him maf'ulun bih, ila siratin jar majrur mustaqimin mudofun ilaih, apa mudah pilih? Mustaqimin mudofun ilaih ya? Enggak lah, ini na'at, oh ya, mustaqimin na'at dari sirat, Ya ahlal yahdillahu bihaj, bihajal kitabil mubin manit taba'a ridollahi ta'ala turqal amni. Turqal amni wassalamati. Turqal amni wassalamati wa yukhrijuhum biiznihi minaz zulumatil kufri min zulumatil kufri ila nuril imani wa yuwafiquhum ila dinil din ila dinihil qawim. Naam. Allah memberi petunjuk dengan kitab yang nyata ini bagi orang yang mengikuti keriduan Allah dengan jalan turuful amni wasalamah, keamanan dan dengan jalan keamanan dan keselamatan, dan mengeluarkan mereka dengan izin Allah dari kegelapan kekafiran kepada cahaya iman, wa yuwafiq, dan memberi taufik kepada agama yang lurus. Naam ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa ya iyyakum ya ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'iznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Allah memberikan hidayah, Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang mengikuti keriduannya, kepada siapa saja yang mengikuti jalan keselamatan. Dan Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya dengan izinnya. Dan Allah memberikan petunjuk kepada mereka kepada jalan yang lurus. Ya. Jadi konsepnya adalah kalau orang semakin dia membangkang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semakin banyak menentang Allah dan Rasulnya, maka Allah makin jauhkan dia dari kebenaran. Hatinya semakin keras, ya. Makin susah dibilangin, ya. Makin susah dinasehati. Sebaliknya, kalau ada orang yang mudah mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah beri kepadanya hidayah, ya. Allah akan beri ya petunjuk dari jalan yang sesat menuju jalan yang lurus. Ya, ini merupakan konsekuensi dari ketaatan, ya. Kalau kemaksiatan itu buahnya adalah makin dijauhkan dari Allah Subhanahu Wa Taala, makin sulit mendapatkan hidayah. Adapun buahnya ketaatan, ya, adalah Allah akan memberinya hidayah agar dia mudah melakukan kebaikan, agar dia mudah menempuh jalan yang lurus. Ya. Nah, coba ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasannya Allah itu adalah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah, siapa yang dapat menghalangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam dan ibunya dan seluruh yang ada di bumi keseluruhannya. Dan milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Alamu harfu taukid, qad harfu tahqiqin, kafaro fi'il madhi, alladzina isim mausul sebagai fa'il, qalu fi'il madhi, alwawu sebagai fa'il, inna harfu taukid wa nasbin Allah lafzul jalalah isim inna, huwa taukid, al-masihu khobar inna, ibnu badal dari al-masih, Maryam mudhof ilaih. Ul fi'il amr, al-fa'u harfu atfin man isim istifham sebagai mubtada, yamliku fi'il mudhari, fa'ilnya domir musatir, takdiru huwa, kembali ke man, minallahi jar wa majrur, syai'an, maf'ulun bih, in, harfu syartin, aroda fi'il maldi, an harfu nasbin wa masdariyin, yuhlika fi'il mudhari, mansubun bi'an, al-masiha maf'ulun bih, ibna badal dari al-masiha, maryama mudhof ilaih, al-wawu harfu atfin, umma maktuf ke al-masiha, al-ha'u mudhof ilaih, al-wawu harfu atfin, man isim mausul, maktuf ke al-masiha, fil ardi jarwa majrur, jami'an taukid. Al-wawu harfu atfin, lillahi jarwa majrur, sebagai khobar muqaddam, mulku, mubtada muakhor, as-samawati mudhof ilaih, al-wawu harfu atfin, al-ardi maktuf ke as-samawat, al-wawu harfu atfin, ma isim mausul, maktuf ke as-samawat, baina dhorof, huma mudhof ilaih. Yakhluqu fi'il mudhari, fa'ilnya domir musatir takdiru huwa, kembali ke Allah, ma isim mausul, maf'ulun bih, yasha'u fi'il mudhari, al-wawu harfu atfin, Allahu lafzul jalalah, mubtada, ala kulli jarwa majrur syai'in mudhof ilaih qadirun khobar. Laqad kafara nasara alqailuna bi anna Allah huwa al-masih ibn Maryam. Qul ayyuhar rasulu liha ula'il jahlati minan nasara. Law kana al-masih ilahan kama yadda'una laqadara an yadfa'a qada' Allah idza ja'ahu bi ihlakihi wa ihlaki ummihi wa man fil ardi jami'an wa qad matat ummu Isa falam yadfa anha al maut falam yadfa anha al mauta ya al mauta ya benar al mauta kadzalika la yastati'u an yadfa an nafsihi li annahuma 'abdani min 'ibadillahi la yuqaddirani 'ala daf'il halaki anhuma fahadha dalilun 'ala annahu basharun kasairi bani adama wa jami'ul maujudati itu kasairi ya Ustaz? Iya kasairi ya. Annahu basharun kasairi bani adama wa jami'ul maujudati fis samawati wal ardi mulku lillahi yakhluqu ma yasha'u wa yujadu. Kan kali ya. Milik Allah. Milkun lillahi. Milkun lillahi. Mulkun. Kerajaan kan? Kalau mulkun kerajaan. Oh, milkun. Kan semua yang ada di langit dan bumi itu milik Allah kan? Berarti milkun. Oh, milkun. Ya. Milkun lillahi. Yakhluqu ma yasha'u wa yujaduhu. Wa huwa ala kulli syai'in qadirun. Wa yujiduhu ya. Wa yujiduhu ya. Aujada. Ya. Wa yujiduhu. Wa huwa ala kulli syai'in qadirun. Fa haqiqatu tauhidi tujibu fa haqiqatu tauhidi tujibu tafarrudallahi ta'ala bi sifati rububiyyati wal uluhiyyati fala yusyarikuhu aja ini enggak ada yang menjazamkan dia kan? Oh, bukan la itu ya. Fala ya. Fala yusyarikuhu ahadun min khalqihi fi dzalika wa katsiran ma apa ya Ustaz ini? Oh ya qa. Ya qa. Ya. Ma yaqunna ma yaqunna su. Su. Ya. Ma yaqunna su fi syirki wa dhalali. Yaghluhum fil anbiya'i. Biguluhim. Oh iya, maaf Ustaz ininya. Apa namanya di print tuh jadi titik-titiknya ngegeser. Oh. Biguluhum fil anbiya'i wa salihina. Bukan guluhum, biguluhihim. Oh biguluhihim. Biguluwihim, biguluwihim fil anbiya'i wa salihina kama ghallan nasara fil masihi. Itu apa ya? Faliku. Ya, falikuna. Falikuna kulluhu lillahi wal khalqi biyadihi wahdahu wa ma yudhiru min wal khalqu kali ya. Wal khalqu. Ada ini. Ya. Wal khalqu biyadihi wahdahu wa ma yudhiru min khawariqi wa abati. Berarti kalau ini min khawariqa berarti ya. Oh, iya. Min khawarifa wa abati. Wa ayatin. Iya, punten Ustaz. Titiknya kalau di saya jadinya enggak kelihatan. Wa ayat wa ayatin maradduhu ila Allah yakhluqu subhanahu ma yasha'u wa bi fi'li ma. Wah, itu ya apa Mbak Ustaz? Wa yaf'alu ma yurid. Oh. Wa yaf'alu ma yurid. Wa yaf'alu ma yurid. Sungguh orang-orang Nasrani telah kafir dengan mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Katakanlah wahai Rasul kepada orang-orang bodoh dari kalangan Nasrani, jika Al-Masih itu adalah Tuhan sebagaimana yang mereka klaimkan, pastinya dia akan berkehendak untuk menolak takdir Allah ketika datang kepadanya kebinasaannya dan kebinasaan ibunya dan pada siapa yang ada di bumi keseluruhannya. Dan sungguh telah meninggal ibu Isa dan dia tidak bisa menolak darinya, ya, tidak bisa menolak kematian. Begitu pula dia tidak mampu untuk menolak pada dirinya sendiri. Karena mereka berdua adalah dua hamba dari hamba-hamba Allah yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak kebinasaan bagi mereka berdua. Dan ini adalah dalil bahwasannya Isa adalah manusia sebagaimana sair, sebagaimana sebagaimana seluruh Bani Adam, seluruh anak turunan Adam. Dan keseluruhan semua yang ada di langit dan ada yang di bumi adalah milik Allah. Dia menciptakan apa yang dikehendaki dan menjadikannya gitu ya. Dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Dan hakikat tauhid itu mengharuskan keesaan Allah Ta'ala dengan seluruh sifat rububiyah dan uluhiyahnya. Dan tidak ada seorang makhluk pun yang berserikat dengannya. Manusia banyak yang terjerumus ke dalam syirik dan kesesatan dengan gulu ya, berlebihan kepada para nabi dan orang-orang soleh sebagaimana berlebihannya orang-orang Nasrani kepada Al-Masih. Falikuna apa Ustaz? Falikuna. Falikuna apa nih sebenarnya? Oh, afwan ini falkaunu harusnya. Falkaunu. Falkaunu kulluhu lillah itu. Harusnya falkaunu. Falkaunu. Berarti alam semesta seluruhnya adalah milik Allah dan penciptaan itu hanya ada pada tangannya. Saja. Pada tangannya saja. Dan apa yang nampak dari hari itu ini ya, perbuat apa sesuatu yang luar biasa itu. Dan apa yang tampak dari sesuatu yang luar biasa dan bukti-bukti semua kembali kepada Allah. Dia menciptakan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang Dia kehendaki dan melakukan apa yang Dia inginkan. Ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Barakallahu jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا yakhluqu ma yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah adalah Al-Masih putranya Maryam. Ayat ini jelas menunjukkan bahwasanya orang Nasrani adalah orang kafir. Ini ya, menentang apa yang diklaim oleh orang-orang liberal ya. Karena orang liberal itu mengatakan semua agama sama ya. Jadi sekalipun ya orang Nasrani mereka misalnya menyembah Allah juga, menyembah Maryam dan menyembah Isa ya enggak apa-apa. Ini keliru ya. Jelas-jelas ayatnya sangat tegas ya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiihu ibnu Maryam. Sungguh benar-benar telah kafir orang yang mengatakan sesungguhnya Allah adalah ya Isa bin Maryam. Ini jelas ya, ayat yang sangat tegas yang menunjukkan bahwasanya orang Nasrani, orang Kristen adalah kafir sekalipun mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka kan menjadikan Tuhan jadi tiga gitu ya, ada Tuhan Bapa yaitu Allah, Tuhan Anak ya, Isa dan apa namanya? Bunda Maria. Ini wal a'yadzubillah ya. Subhanallah, mereka menjadikan ya, makhluk Allah Subhanahu wa taala sebagai khalik. Ini jelas kekeliruan yang sangat nyata gitu ya. Menjadikan manusia ciptaan Allah sebagai Tuhan, ini jelas kekeliruan yang sangat nyata. Makanya selanjutnya Allah katakan, "Qul faman yamliku minallahi syai'a?" Katakanlah siapakah yang bisa menolak ya keputusan dari Allah sedikit pun? Adakah di antara manusia yang bisa menolak ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala? In arada an yuhlikal masiha ibn maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a. Jika Allah menghendaki ya untuk membinasakan Al-Masih ya Isa bin Maryam dan ibunya dan semua yang ada di muka bumi seluruhnya. Ini kan ya, tak ada seorang pun termasuk Nabi Isa alaihi salatu wasalam betapapun ya tingginya kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala karena beliau adalah seorang nabi dan rasul, tapi beliau mati ya, beliau akan mati ya. Begitupun ibunya, betapapun tingginya kedudukan Maryam di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia hanyalah manusia biasa yang bisa mati. Begitupun seluruh manusia di muka bumi, semuanya adalah makhluk ya. Tidak ada yang abadi ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang kekal dan abadi ya. Makanya menjadikan Nabi Isa dan Maryam sebagai Tuhan selain Allah ini sesuatu yang tidak masuk akal ya. Karena biar bagaimanapun mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang akan binasa. Enggak mungkin ya Tuhan itu memiliki sifat binasa, tidak mungkin. Yang namanya ketuhanan itu pasti memiliki sifat kekal ya, kekal dan abadi. Kalau ada Tuhan yang mati, ya ini bukan Tuhan. Karena dia sendiri tidak bisa menyelamatkan diri dari kematian, bagaimana dia bisa mengatur orang lain ya. Jadi secara logika ya ini tidak bisa diterima akal ya. Nah, lalu Allah tegaskan walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma, dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan apa saja yang Allah kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah menetapkan yang menentukan segala sesuatu, yang Maha mampu melakukan apapun ya. Nah, saya mungkin sampai sini untuk materinya. Kita lanjutkan ya. Bu Kurniati bertanya ayat 13, wala tazalu, mana ayat 13? Wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum. Bu Kurniati masih ingat temannya Kana enggak? Coba nih nyalain mic. Ayo ane kasih tugas Bu Kurniati. Wahya Kana wa amsa, terusin. Bu, mana Bu Kurniati nggak mau nyalain mic nih? Ayo Bu. Kana amsa asbaha adha dholla bata soro laisa madama mabariha. Mazala dulu. Mazala madama. Mazala manfaka. Mazala manfaka. Ma fatia, ma bariha, ma bariha. Oh iya ya, ada mazala ya. Nah jadi kan nggak mesti ma, bisa lah juga kan. Dan nggak mesti fil madi kan, bisa fil mudhari juga kan. Jadi emang kalau la tazalu ini kalau diartikan harfiah artinya tidak hilang, ya nggak? Zala ya zalu, maksudnya senantiasa jadinya artinya. Jadi latazalu ini udah jadi satu paket, artinya senantiasa. Satu kata ya. Kan di hadis pun ada banyak ya. Misalnya di hadis tentang apa? La tazalu ta'ifatum min ummati zahirina lal haq. Ya. Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang mereka menegakkan kebenaran. Jadi ini jelas temannya Kana ya. Jadi la tazalu itu temannya Kana. Nanti tatoliu jumlahnya sebagai khobarnya la tazalu. Kayak gitu. Paham ya? Benar ya? Jadi memang lainnya la nafiyah. Dan memang kalau la nafiyah itu apa namanya, mungkin Bu Kurniati bilangnya ini nggak menafikan, artinya bukan tidak gitu ya. Ya memang kalau mau diartikan secara harfiah, la tazalu itu artinya tidak hilang. Apa makna tidak hilang? Ya terus menerus gitu ya. Makanya artinya senantiasa. Jadi dia adalah temannya Kana. Ya. Nah, jadi demikian ya materi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassalamualaikum Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi